Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la ilaha illallahil muttaqin wa la ilaha illallahil. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul tempat yang mulia ini di Masjid Raya Cipaganti. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mengaruniakan juga kepada kita amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selama umat. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, dan maka sebagaimana yang tadi disampaikan, kita tidak akan melanjutkan dulu kitab Adar wa Jawa, dan tapi insya Allah dengan mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, saya akan coba untuk menyampaikan kajian dengan tema Hari Raya Idul Adha dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kaum muslimin memiliki dua hari raya. Hari raya yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Tidak ada hari raya selain dua hari raya ini. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dua hari ini sebagai hari raya bagi kaum muslimin, hari yang spesial, hari yang penuh berkah, penuh dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma hina al-fitri wa idul adha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti untuk kalian dua hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih baik. Maka dua hari raya itu adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan dua hari raya yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita ini, dua-duanya berkaitan dengan ibadah-ibadah penting dalam Islam. Ya. Hari raya Idul Fitri dirayakan oleh kaum muslimin setelah apa? Setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan di bulan Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam, itu rukun Islam yang keempat. Ibadah sangat besar, sangat sangat penting dalam Islam. Karena ibadah-ibadah yang terdapat dalam rukun Islam, kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam rukun Islam, itu adalah kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam. Ya, maka hari raya Idul Fitri dirayakan oleh kaum muslimin setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, hari raya ini disebut dengan Id al-Fitr. Fitr itu artinya apa? Berbuka. Jadi hari raya berbuka, karena pada hari itu kaum muslimin ya, kembali berbuka, makan dan minum, atau bisa makan dan minum setelah selama satu bulan penuh kaum muslimin menahan diri pada siang hari dari makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa yang lain. Kemudian hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha juga memiliki kaitan dengan ibadah yang penting dalam Islam. Kita tahu bahwa hari raya Idul Adha bertepatan dengan ibadah haji. Bertepatan dengan ibadah haji yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang telah mampu untuk melaksanakan. Oleh karena itu, hari raya Idul Adha ini juga ya, sering kita sebut dengan Lebaran Haji. Ya, Lebaran Haji. Kenapa? Karena perayaannya memang bertepatan dengan ibadah haji di tanah suci. Nah, maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa dua hari raya di dalam Islam jika kita perhatikan berkaitan dengan ibadah-ibadah penting di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara spirit dua hari raya ini memiliki kesamaan-kesamaan. Jadi spirit dari dua hari raya ini, baik Idul Fitri atau Idul Adha, ya, ini hampir sama. Spirit berhari raya, spirit berbahagia, ya kan? Hari raya itu kan hari kebahagiaan. Oleh karena itu disunahkan pada hari raya itu kita mengungkapkan kebahagiaan-kebahagiaan, sukacita, kesenangan-kesenangan, tentu saja dalam perkara-perkara yang mubah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi spirit hari raya itu adalah hari apa? Bersenang-senang, bersukacita, bergembira, berbahagia. Ya. Begitu juga spirit hari raya itu spirit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga spirit hari raya itu, semangat hari raya itu juga adalah spirit berbagi ya, kepada orang lain. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan dalam dua hari raya ini kita mendapati pada masing-masing dari dua hari raya ini ada kegiatan-kegiatan sifatnya sosial, ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Itu berbagi kepada orang lain. Dalam hari raya Idul Fitri ada apa? Ada syariat zakat fitr. Ya, membagi apa? Berbagi dengan melalui syariat zakat fitr. Kemudian dalam hari raya Idul Adha ada syariat kurban yang sebagian dari daging sembelihan itu diperintahkan oleh Allah untuk dibagikan kepada fakir miskin dan juga dihadiahkan kepada kerabat, tetangga, sahabat dan yang lainnya. Ya. Karena berbagi itu indah. Berbagi itu indah dan berbagi itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, berbagi itu di antara sebab yang akan mendatangkan insyirah sadr. Berbagi itu diantara sebab yang akan mendatangkan kelapangan jiwa, kebahagiaan hati. Nah, oleh karena itulah juga tadi sebagaimana yang kita katakan bahwa spirit hari raya itu spirit berbahagia, dan di antara cara agar kita merasakan kebahagiaan itu adalah dengan cara berbagi kepada orang lain. Dalam hari raya Idul Fitri ada zakatul fitr, dalam hari raya Idul Adha ada syariat udhiyah atau ibadah kurban menyembelih hewan kurban. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara spirit antara hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha itu memiliki kesamaan, akan tapi jika kita perhatikan masing-masing dari dua hari raya ini memiliki kekhususan-kekhususan, memiliki keistimewaan-keistimewaan. Hari raya Idul Adha yang baru saja kita rayakan dan kita saat ini masih berada dalam suasana hari tersebut juga memiliki kekhususan-kekhususan yang berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Di antara keistimewaan atau kekhususan dari hari raya Idul Adha adalah tadi sebagaimana yang disebutkan, ya, hari raya Idul Adha bertepatan dengan prosesi ibadah haji yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang telah mampu melaksanakannya. Kemudian yang kedua, di antara kekhususan atau keistimewaan dari ibadah atau hari raya Idul Adha adalah pada hari raya Idul Adha disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, untuk menyembelih hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab lillah. Ya. Yang ibadah kurban ini ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Sehingga kalau kita perhatikan perintah menyembelih dalam Al-Qur'an itu digandengkan dengan perintah sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah engkau untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Dan menyembelihlah. Tentu sholat kita tahu adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam, rukun Islam yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk menyembelih hewan dengan sholat. Begitu juga dalam ayat lain, qul inna salati wa nusuki. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan menyembelih hewan karena Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Katakan wahai Muhammad, katakan inna salati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan nusukku. Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan nusuk di sini adalah azab lillah. Itu menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan syariat kurban ini juga termasuk di antara syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena ia bersifat nampak. Karena ia bersifat nampak. Udhiyah, ibadah kurban termasuk syairah min syairillah, salah satu syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagi orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kata Allah adalah orang-orang yang bertakwa hati. Dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Hal itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu adalah dari ketakwaan hati-hati mereka. Maka kita perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan ya, ketakwaan yang ada dalam hati orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syiar Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih hewan kurban. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya dua perkara ini, ibadah haji dan ibadah kurban, ini menjadi ya salah satu kekhususan atau keistimewaan yang ada pada hari raya Idul Adha. Kemudian para hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang ibadah haji dan juga ibadah kurban sebagai kekhususan dari hari raya Idul Adha, maka kita perhatikan bahwa ibadah haji dan syariat kurban ini memiliki latar belakang sejarah. Ya, memiliki latar belakang sejarah, yaitu dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi baik ibadah haji, begitupun juga dengan syariat kurban, memiliki latar belakang historis, ya, sejarah, itu dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, hari raya Idul Adha sesungguhnya mengingatkan kita kepada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari raya Idul Adha sejatinya mengingatkan kita kepada kisah-kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Oleh karena itulah pada kesempatan ini, melalui momen hari raya Idul Adha ini, ya, kita akan mencoba untuk melihat beberapa cuplikan saja dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian kita akan coba petik darinya beberapa durus, ya, pelajaran-pelajaran. Mudah-mudahan, ya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik itu bermanfaat bagi kita semua pada kesempatan ini. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak kenal Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa yang tidak kenal Nabi Ibrahim alaihissalam? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi terbaik setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abul anbiya, bapak para nabi. Kenapa disebut bapak para nabi? Karena dari keturunannya muncul atau diutus banyak sekali nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan berasal dari keturunan Nabi Ibrahim? Ada yang tahu, Pak? Berapa nabi yang diutus oleh Allah dan berasal dari keturunan Nabi Ibrahim? Ada 18 nabi. Ya. Ada 18 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itulah kemudian Nabi Ibrahim biasa disebut juga atau diberi gelar Abul Anbiya. Abul Anbiya itu bapak para nabi. Ya. Dan Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu dari nabi-nabi ulul azmi minar rusul. Ya. Ulul azmi minar rusul. Itu ada lima, ya, nabi-nabi atau rasul-rasul yang termasuk ulul azmi. Itu pemilik azam yang sangat hebat, yang sangat kuat. Siapa aja, Pak? Pertama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut rasul-rasul ulul azmi? Kenapa? Karena ujian, cobaan yang menimpa mereka serta kesabaran mereka dalam menghadapi ujian tersebut, ya, sangat besar dan sangat kuat. Maka mereka disebut dengan ulul azmi minar rusul. Ya, karena ujian yang datang kepada mereka ini sangat berat dan mereka memiliki kesabaran yang luar biasa di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Termasuk apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk ujian-ujian yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian-ujian yang sangat besar, ujian-ujian yang sangat berat, yang mungkin tidak akan bisa dipikul oleh manusia biasa. Dan begitu pun Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kesabaran yang luar biasa di dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Oleh karena itulah beliau termasuk di antara para rasul ulul azmi. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ibrahim ya, banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Banyak sekali cuplikan-cuplikan kisah Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. Dalam kitabnya. Ya. Sehingga jika kita ingin mengenal dan melihat bagaimana kisah-kisah Nabi Ibrahim, kita bisa melihat beberapa ayat atau surat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalamnya. Bahkan mungkin termasuk di antara kisah yang paling banyak yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, maka kisah-kisah tersebut bukanlah sebagai dongeng belaka, apalagi mitos. Tidak ada mitos dalam Al-Qur'an. Semua kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah hak, benar-benar terjadi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an dan sepertiga dari isi Al-Qur'an itu adalah kisah, maka kisah-kisah itu bukanlah kisah-kisah yang kosong dari nilai-nilai pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah itu? Perhatikan dalam surat Hud ayat 120, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin." Surat Hud ayat 120. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullan dan masing-masing dari semua itu naqussu 'alaika, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, ya, min anba'ir rusul, dari kisah-kisah para rasul." Tujuannya apa? "Manusabbitu bihi fu'ada." Yaitu kisah-kisah yang akan meneguhkan hatimu. Ya, maka di antara manfaat atau faidah dari penyebutan kisah-kisah itu adalah menjadi peneguh hati. Menjadi peneguh hati. Manusabbitu bihi fu'ada. Itu kisah-kisah yang akan meneguhkan hati kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah kita membaca kisah-kisah para nabi khususnya, ya, khususnya lagi adalah kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, adalah agar kita memiliki keteguhan hati. Ya, karena dalam kisah-kisah itu ya, digambarkan bagaimana kehebatan dan keteguhan para rasul Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan dan penentangan-penentangan kaumnya kepada mereka. Kemudian kata Allah, "Waja'aka fi hadhihi," dan telah datang kepadamu wahai Muhammad di dalam kisah-kisah ini al-haq, kebenaran. Ya, di dalam kisah ini terdapat dalam kisah-kisah para rasul ini terdapat kebenaran. Nah, maka di antara faedah membaca kisah itu, kita akan mendapatkan kebenaran darinya. Kemudian yang ketiga, wa mau'izhatun. Dan dalam kisah ini juga terdapat mau'izhah, pelajaran. Apa itu pelajaran? Pelajaran itu targhib wa tarhib, kata para ulama. Sesuatu yang akan memotivasi dan sesuatu yang akan membuat kita takut. Itu mau'izhah. Ya, pelajaran. Ya, dalam kisah-kisah para nabi ini ada sesuatu yang bisa memotivasi kita dan ada sesuatu yang membuat kita takut. Ya. Membuat kita termotivasi untuk taat, tunduk, kuat, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita takut. Takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, takut dengan apa kejadian-kejadian yang juga bisa menimpa kita sebagaimana menimpa kepada orang-orang yang menentang para rasul. Ya. Maka dalam kisah-kisah para nabi ini juga terdapat apa? Mau'izhah. Kemudian wa dzikra, yang keempat, kisah-kisah para nabi itu juga sebagai dzikra, peringatan untuk siapa? Lil mukminin, untuk orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman, tidak orang-orang kafir? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang hanya mampu mengambil peringatan, mengambil pelajaran, mengambil kebenaran, mengambil manfaat, mengambil faedah dari kisah-kisah tersebut. Ya. Wa mau'izhatu wa dzikra lil mu'min. Menjadi pelajaran dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa banyak bawaqif, ya, banyak cuplikan-cuplikan potongan-potongan kejadian-kejadian atau kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan oleh di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan di antara kisah yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah tentang bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid kepada umatnya, kepada kaumnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk ayahnya sendiri, yaitu Azar. Bagaimana Nabi Ibrahim membangun hujah-hujah, argumentasi-argumentasi yang sangat hebat untuk membantah hujah-hujah orang-orang musyrik. Ya. Atau syubhat-syubhat orang-orang musyrik. Ya. Dan ini tentu diperlukan bagi kita dalam rangka berdakwah, dalam rangka berhujah kepada orang-orang musyrik. Karena kebatilan itu biasanya didukung oleh syubhat dan kebenaran itu didukung oleh hujah atau dalil. Ya. Para ulama mengatakan kebatilan itu tidaklah ada kebatilan melainkan ada pendukungnya, dan pendukungnya ini disebut apa? Syubhat. Nah, yang biasanya membuat orang susah untuk keluar dari kebatilan itu karena syubhat-syubhatnya sangat kuat dan syubhat-syubhatnya tidak bisa dijawab, dibantah. Sementara al-haq, kebenaran, didukung oleh hujah-hujah, didukung oleh dalil-dalil. Oleh karena itu, dalam memberantas kebatilan, kemungkaran, yang diperlukan oleh seorang dai itu adalah mengenal kebatilan-kebatilannya, juga mengenal syubhat-syubhatnya, kemudian mengetahui bagaimana cara menyingkap, membantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, jika kita perhatikan dari kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, beliau mendakwahkan tauhid. Beliau juga membangun argumentasi-argumentasi yang sangat hebat untuk apa? Untuk menyingkap syubhat-syubhat orang-orang musyrikin tersebut. Oleh karena itu, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kebatilan itu tidak bisa kita bantah dengan caci maki, dengan ejekan, ya. Kebatilan itu tidak akan bisa kita berantas dengan cemoohan, ya kan? Dan seterusnya. Kebatilan itu hanya bisa kita hilangkan jika kita memiliki ilmu untuk menyingkap dan menghilangkan syubhat-syubhat yang ada di belakang kebatilan itu. Oleh karena itu, berdakwah itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim ini kita mendapatkan pelajaran itu. Nah, di antara kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid kepada umatnya adalah kisah yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 83, cukup panjang. Yang mau mushaf bisa dibuka ya mushafnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Apakah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan-sesembahan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Buat syirik, menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Dan begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit-langit dan bumi. Apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala? Ini kata para ulama, Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala cara beristidlal, berhujjah untuk membatalkan kesyirikan-kesyirikan dan kebatilan-kebatilan mereka dengan ayat-ayat kauniyah. Dengan apa? Ayat-ayat kauniyah. Dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluk yang diciptakannya. Di antaranya adalah langit dan bumi. Di antara langit dan bumi. Maka di antara cara untuk membatilkan, membatalkan, membantah, ya, kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah dengan, ya, berhujjah dengan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard." Dan begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Agar dengan kerajaan langit dan bumi itu, dengan cipta-ciptaan Allah itu, Nabi Ibrahim bisa berhujjah, ya, untuk membantah kesesatan orang-orang musyrik. Waliyakuna minal muqinin, dan agar ia termasuk orang-orang yang yakin. Kemudian falamma janna alaihi al-lail, dan tatkala, ya, malam datang, ra'a kaukaban, Nabi Ibrahim melihat bintang. Nah, ini kan bintang adalah diantara ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ra'a kaukaban. Qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim berkata di hadapan kaumnya, ini adalah Tuhan saya. Sebagian ahli tafsir memberikan takdir di sini, hadza rabbi, ini Tuhan saya, maksudnya ahadza rabbi, apakah ini Tuhan saya? Ya. Dan ingat hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahpahaman dari sementara orang terkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, yang mengatakan bahwa kisah ini menunjukkan bahwa Ibrahim itu mencari Tuhan. Nah, ini salah, tidak tepat, keliru, bahkan fatal akibatnya. Karena Nabi itu tidak ada yang pernah berbuat syirik. Nabi itu tidak ada yang berbuat syirik. Jadi perkataan Nabi Ibrahim di sini ketika melihat bintang, kemudian mengatakan ini Tuhan saya atau apakah ini Tuhan saya, ini dalam rangka berhujah, berargumentasi kepada siapa? Kepada kaumnya. Ya. Maka perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim menyusun argumentasinya untuk membatalkan, untuk membantah keyakinan-keyakinan orang musyrik tersebut. Ya. Nah, ketika datang malam, kemudian Nabi Ibrahim melihat apa? Melihat bintang, lalu kemudian mengatakan hadza rabbi, ini Tuhan saya. Falamma afala, kemudian ketika bintang itu hilang, lenyap, tenggelam, ya, bintang yang disembah oleh kaumnya ini hilang, Nabi Ibrahim mengatakan qala la uhibbul afilin. Nabi Ibrahim mengatakan aku tidak suka benda-benda atau sesuatu yang tenggelam. Ya. Kemudian falam mara al-qamara bazigan. Kemudian tatkala Ibrahim melihat bulan terbit. Qala hadza rabbi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ini Tuhan saya. Ya. Maksudnya ahadza rabbi. Atau juga ada yang menafsirkan ahadza yasluhu an yakuna rabban yu'bad. Di ketika melihat apa? Mata atau tadi bulan ya terbit, Nabi Ibrahim mengatakan seolah-olah apakah ini bisa menjadi Tuhan yang disembah? Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi dhalin. Tatkala bulan itu tenggelam, kemudian Ibrahim berkata, jika Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang tersesat. Ya. Kemudian selanjutnya, falam mara asyamsa bazighatan. Tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari yang tentu lebih besar dari bulan dan bintang yang sebelumnya. Bazighatan, terbit. Qala hadza rabbi. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan ini Rabb saya, ini Tuhan saya. Hadza akbar, ini lebih besar dari yang sebelumnya, dari bulan dan bintang. Falamma afalat, maka kemudian tatkala matahari itu tenggelam, qala Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sekutukan. Nah, ini dalil, perkataan ini dalil bahwa Nabi Ibrahim di sini tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang apa tadi? Berargumen, berhujah kepada kaumnya. Karena Nabi Ibrahim ya mengatakan ketika matahari tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sekutukan. Yang diantaranya adalah bintang tadi ya, bulan, kemudian matahari. Karena semua itu bisa datang dan tenggelam. Maka tidak layak ya perkara-perkara itu, bintang, bulan dan matahari itu sebagai rob yang disembah. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada siapa? Kepada Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membatalkan, setelah membantah bahwa perkara-perkara itu selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak layak disembah, kemudian Nabi Ibrahim mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua itu, menciptakan langit-langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifah. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, hanifan, dengan lurus. Mailan ila dinil qayyim, yang lurus, yang berpaling dari kesyirikan kepada agama yang benar. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang menafsirkan bahwa perkataan Nabi Ibrahim hada rabbi, ini Tuhan saya, atau apakah ini Tuhan saya, ini dalam rangka inkar, ya, mengingkari, atau dalam rangka taubih, menjelekkan. Kita kan kadang juga bertanya, kalau kita bermaksud menjelekkan sesuatu, maka kemudian kita biasa juga mengungkapkannya dengan kata tanya. Maka juga termasuk Nabi Ibrahim AS, ahadar Rabbi, apakah ini Tuhan saya? Dia tidak mungkin ini Tuhan saya. Tidak layak ini menjadi Tuhan saya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahajahu qaumuhu. Ya, kemudian kaumnya membantah Ibrahim alaihissalam. Qala atuhajuni fillah wa qad hadani. Kemudian Nabi Ibrahim juga membantah lagi. Ini di sini ada bantah-bantahan, ya, antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Jadi kaumnya, kaum Nabi Ibrahim membantah Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, apakah kalian akan membantahku dalam Allah wa qad hadani, padahal Allah telah memberikan petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi, wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'an. Dan aku tidak takut kepada sesuatu yang kalian sekutukan dengannya, melainkan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, jika Rabbku menghendaki sesuatu. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Dan Rabbku menguasai segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la tahafuna annakum asyraktum billah. Dan bagaimana aku takut kepada segala sesuatu yang kalian sekutukan? Wa la tahafuna, dan kalian, sementara kalian tidak takut bahwa kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ma lam yunazzil bihi alaikum sultanan, dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kalian hujjah. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, dan golongan manakah yang lebih berhak dengan rasa aman? Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam memperlihatkan apa? Sikap yang tegas, tidak gentar dengan bantahan dan ancaman kaumnya. Ya. Dan beginilah juga seharusnya seorang dai. Ketika membantah kebatilan, mengingkari kemungkaran, ya, kemudian mendapatkan perlawanan, mendapatkan ancaman, ya, sikap yang seharusnya dia ambil adalah sikap tegas. Ya, sikap tegas dan tidak gentar dengan ancaman-ancaman dan bantahan-bantahan tersebut. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana saya bisa takut kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sekutukan? Ya, wala takhafuna annakum asyraktum billah, dan sementara kalian saja tidak takut. Ya, jadi bagaimana saya takut? Saya mentauhidkan Allah. Saya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya takut kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah? Sementara kalian saja berbuat syirik dan kalian tidak takut, gitu kan? Sementara kalian saja berbuat syirik, kalian tidak takut. Maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai ahli tauhid, orang yang berada di atas kebenaran, seharusnya kita tidak takut. Tidak takut. Ya. Orang-orang musyrik saja, orang-orang berada di dalam kebatilan saja, mereka berani, mereka tidak memiliki rasa takut. Maka bagaimana kita yang berada di atas kebenaran, di atas tauhid, justru merasa takut? Nabi Ibrahim alaihissalam di sini ya menunjukkan apa, sikap yang tegas, tidak gentar ya ketika menghadapi bantahan dan ancaman dari kaumnya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan fa ayyul fariqaini bil amni in kuntum ta'lam. Maka golongan mana yang berhak untuk merasa aman, maksudnya tidak takut, ya, jika kalian mengetahui, tentu saja adalah golongan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang merasa aman, artinya tidak takut. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman, artinya tidak takut. Al-amnu kebalikan dari khauf. Wa hum muhtadun, dan mereka termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk. Tilka wa tilka hujjatuna, kata Allah, dan itulah hujjah-hujjah kami. Atainaha Ibrahim ala qaumi, kami karuniakan hujjah-hujjah tersebut kepada Ibrahim atas kaumnya. Wa narfa'u darajatin man nasya', inna rabbaka hakimun alim. Kami angkat derajat-derajat siapa saja yang kami kehendaki, sesungguhnya Rabbu maha bijaksana dan maha mengetahui. Ini surat Al-Anbiya ya. Al-An'am, afwan. Al-An'am 74 sampai 83. Nah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di antara ayat yang menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu surat, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Nah, ayat 69. Nah, 69 sampai 86. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Watlu alaihim naba'a Ibrahim." Dan bacakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka kisah Ibrahim. Sini perhatikan, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kisah Nabi Ibrahim. Artinya bagaimana ketauhidan din yang dipegang oleh Ibrahim alaihissalam. Dan perlu diketahui bahwa orang-orang musyrik ya, Quraisy, yang saat itu dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyangka, mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim. Ya, mereka menyangka bahwa mereka berada di atas agama Ibrahim. Oleh karena itu banyak ya kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan mereka itu. Bahwa orang-orang musyrik itu tidaklah mereka berada di atas milah Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, yang mentauhidkan Allah dan bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu banyak dalam beberapa ayat juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim. Ya. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya adalah inti dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang diakui oleh orang-orang musyrik ketika itu sebagai agama mereka pula. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ya, agar engkau mengatakan ikutilah millah atau agama inilah di sini adalah agama Ibrahim yang lurus, walam yakum minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul shadaqallah wattabi'u millata Ibrahim." Katakan wahai Muhammad, maha benar Allah, dan ikutilah olehmu millah Ibrahim, agama Ibrahim. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim." Dan siapakah yang lebih baik dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat baik kemudian dia mengikuti millah Ibrahim. Mengikuti millah Ibrahim itu agama Ibrahim. Apa millah Ibrahim itu? Tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik. Itu intinya. Ya. Dan inilah yang menjadi poin apa? Permusuhan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrik ketika itu. Jadi orang-orang musyrik mengaku bahwa mereka masih memegang ajaran Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk meluruskan bahwa ajaran Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Ajaran Nabi Ibrahim itu bukan melakukan kesyirikan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu alaihim naba'a Ibrahim," dan ceritakan atau bacakan oleh Muhammad kepada mereka tentang kisah Ibrahim. "Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apa yang kalian sembah ini? Apa yang kalian sembah ini?" Ya. Qalu, kemudian mereka mengatakan, "Na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin." Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa beribadah kepadanya. Qala hal. Nah, kemudian Nabi Ibrahim di sini berhujah juga. Nabi Ibrahim mengatakan, "Hal yasma'unakum idz tad'un?" Apakah berhala-berhala itu bisa mendengar kalian ketika kalian memohon kepadanya? "Aw yanfa'unakum aw yadurrun?" Atau berhala-berhala itu bisa memberikan manfaat kepada kalian atau menurunkan bahaya kepada kalian? Ya, tentu jawabannya tidak bisa. Dan mereka pun tidak bisa mengatakan iya, tidak bisa. Ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, apakah mereka itu bisa mendengar kalian ketika kalian memohon kepadanya? Mereka tidak mengatakan iya, berhala-berhala itu bisa mendengar, tidak. Ya, karena secara logika pun mereka paham gitu ya bahwa berhala-berhala itu memang tidak bisa mendengar. Tapi kalaupun mereka bisa mendengar, apakah mereka bisa memberi manfaat atau memberi bahaya? Ini lebih tidak bisa lagi. Yang mendengar saja kan ya tidak mesti dia kemudian bisa memberi manfaat, bisa memberi bahaya. Ya. Lalu apa jawaban orang-orang musyrik ketika itu, kaum Nabi Ibrahim ketika itu? Mereka tidak berhujah, mereka tidak membantah dengan argumentasi yang dibenarkan. Apa perkataan mereka? Qalu, mereka mengatakan, "Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun." Ya. Mereka mengatakan, "Beginilah kami mendapati nenek moyang kami melakukannya." Taklid. Ya, taklid. Dan itu juga biasa terjadi kepada sebagian orang yang berada di atas kebatilan. Ketika mereka tidak bisa membantah hujah, orang-orang menyampaikan kebenaran kepadanya, mereka mengatakan, "Ya udah dari dulunya gitu." Ya kan? Sudah dari dulunya begitu. Persis juga apa yang dikatakan oleh kaum Ibrahim alaihissalam, "Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun." Beginilah kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami memperbuatnya. Kalau kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Afara'aitum ma kuntum ta'burun?" Tidakkah kalian melihat apa yang kalian sembah ini? "Antum wa aba'ukumul aqdamun," kalian dan bapak-bapak kalian yang terdahulu. ya, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin, sesungguhnya mereka itu adalah musuh bagiku melainkan rabbul alamin, kecuali rabbul alamin, kecuali rabbul alamin. Mereka itu, apa yang kalian sembah itu adalah musuh bagiku, artinya sesuatu yang tidak layak aku sembah, yang layak aku sembah itu hanyalah rabbul alamin, rabbul alamin, penguasa alam semesta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa rabbul alamin? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, rabbku itu, rabbul alamin itu, yang aku sembah itu adalah yang telah menciptakanku, dan dia pula yang telah memberikan petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dialah pula yang telah memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, jika aku sakit maka dialah juga yang akan menyembuhkanku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikanku kemudian kelak juga yang akan menghidupkanku. Walladzi atma'u an yaghfira li khathiati yaumaddin, dan dialah pula yang aku harapkan bisa mengampuni dosa-dosaku yaumaddin, pada hari kiamat. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin, wahai Rabbku karuniakanlah kepadaku hikmah, ya, wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku termasuk kepada orang-orang yang saleh. Waja'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku tutur kata yang baik pada orang-orang yang datang setelahku. Waja'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mempusakai surga yang padanya ada kenikmatan. Waghfir li abi, dan ampunilah ayahku. Innahu kana minal dhalin, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang tersesat. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan di sini Nabi Ibrahim berhujjah dengan rububiyah Allah untuk menetapkan uluhiyah Allah. Ya, kita tahu bahwa di antara macam tauhid itu ada tauhid rububiyah dan tauhid apa? Uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat. Nah, yang penting untuk dipahami dalam kajian tauhid, ya, hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu adalah hujjah atas tauhid uluhiyah. Apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu kita meyakini, ya, kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, memberi rizki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, ya. Yang intinya tauhid rububiyah ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah memberi rizki, mencipta, ya kan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Ini rububiyah Allah. Adapun tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, kaitan tauhid uluhiyah ini adalah perbuatan-perbuatan hamba, perbuatan kita. Jadi kalau tauhid rububiyah itu kaitannya dengan perbuatan Allah. Allah, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah memberi rezeki, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mengatur alam semesta, hanya Allah yang menguasai kerajaan langit dan bumi, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan Allah. Sementara tauhid uluhiyah adalah apa? Berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kita hanya sujud kepada Allah, kita hanya ruku kepada Allah, kita hanya berdoa kepada Allah, kita hanya takut kepada Allah, kita hanya tawakal kepada Allah, dan seterusnya. Gitu ya, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Nah, kenapa kita harus mentauhidkan Allah dalam uluhiyah? Mengapa kita hanya boleh menyembah kepada Allah? Mengapa kita hanya boleh sujud kepada Allah? Mengapa kita hanya berdoa kepada Allah? Mengapa kita hanya tawakal kepada Allah, hanya takut, berharap, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena tauhid rububiyah tadi, kemudian kaitannya. Karena hanya Allah yang menciptakannya, karena hanya Allah yang memberi rezeki, karena hanya Allah yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Jadi tauhid rububiyah itu adalah hujjah atas tauhid uluhiyah. Bisa dipahami? Nah, kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membantah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala fil ibadah, dalam ibadah. Nabi Ibrahim berhujjah dengan rububiyah Allah. Yang aku sembah itu hanyalah Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Yang telah menciptakanku dan memberikan hidayah kepadaku, yang memberi makan kepadaku, yang memberi minum kepadaku, yang menyembuhkanku jika aku sakit, yang mematikanku dan juga yang akan menghidupkanku, yang bisa mengampuniku jika aku berdosa dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah. Digunakan oleh Ibrahim untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Jika Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang mampu melakukan ini, maka mengapa kalian beribadah kepada selain Allah? Mengapa kalian beribadah kepada selain Allah? Mengapa kalian takut? Mengapa kalian berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu kesyirikan itu juga disebut kezaliman, bahkan kezaliman yang sangat besar. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Beribadah kepada selain Allah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Kesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar dari perbuatan syirik. Ya. Syirik lebih besar dari dosa besar. Syirik lebih besar dari membunuh. Syirik lebih besar daripada berzina. Syirik lebih besar daripada korupsi. Ya, dan kezaliman-kezaliman yang lainnya. Ya. Nah, maka hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam berdakwah, mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita juga perlu mengingatkan tentang kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau seseorang sudah benar-benar menyadari tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kesadaran itu akan membuat dia hanya bergantung menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini kaitan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ini sangat penting sekali dalam memahami tauhid. Tauhid rububiyah, apa kaitan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah? Ya, dan kita saksikan ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan tentang apa? Tentang ayat-ayat kauniyah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat hebat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah tauhid uluhiyah. Tujuannya adalah agar manusia sadar bahwa mereka hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surat Syu'ara, ya. Di antara kisah Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara kisah tentang Nabi Ibrahim yang terkait dengan dakwah tauhid, ya. Ini kita masih berbicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Itu dalam surat Al-Anbiya ayat 51. Nah, 51 sampai 70. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin." Dan sungguh kami telah mengaruniakan kepada Ibrahim hidayahnya, petunjuk sebelumnya, itu sebelum Musa alaihissalam. wa kunna bihi alimin, dan kami benar-benar mengetahui tentang Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi, ketika Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi tamathilu allati antum laha aqibun, apakah berhala-berhala yang kalian senantiasa ibadahi ini? Ya. Ibrahim berkata kepada kaumnya, apakah berhala-berhala yang senantiasa kalian sembah ini? Ini pengingkaran ya, pengingkaran. Ini mengapa kalian senantiasa beribadah kepada berhala-berhala ini? Itu maksudnya. Kalau mereka mengatakan seperti yang juga tadi dijelaskan, hujah mereka, dalil mereka adalah wajadna aba'ana laha 'abidun. Kami mendapati ayah-ayah kami, bapak-bapak kami senantiasa menyembahnya. Qala, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sungguh kalian beserta bapak-bapak kalian itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian mereka menjawab, kaumnya menjawab, qalu aji'tana bil haqq am anta minal lahibin? Apakah engkau sungguh-sungguh atau engkau itu hanya main-main saja? Artinya, apakah kamu itu sungguh-sungguh mengatakan demikian atau kamu itu mengatakan demikian hanya apa? Hanya main-main saja. Qala bar rabbukum, Nabi Ibrahim mengatakan, akan tapi rabb kalian, rabbus samawati wal ardi allazi fatarahun, itu rabb langit-langit dan bumi yang telah menciptakan semua itu, wa ana dzalikum minasyahidin, dan aku ya, dan aku atas hal itu dapat membuktikannya. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, yang berhak kalian sembah itu adalah Rabbus samawati wal ard, Rabb, Tuhan langit-langit dan bumi yang telah menciptakan semua itu. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, aku atas hal itu termasuk orang-orang yang mampu untuk membuktikannya. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, dan demi Allah aku akan membuat tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Faja'alahum judzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka kemudian Ibrahim apa? Memotong-motong, menghancurkan berhala-berhala tersebut kecuali berhala yang terbesar dari berhala-berhala itu. La'allahum ilaihi yarji'un, mudah-mudahan mereka akan kembali kepadanya, kepada Ibrahim untuk mempertanyakan. Kalau mereka mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin, mereka mengatakan, siapa yang memperbuat ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang zalim. Qalu, kemudian mereka mengatakan, sami'na fatan yadhkuruhum, ya, kami telah mendengar seorang pemuda yang menyebut-nyebut tentang mereka, itu tentang berhala-berhala tersebut. Artinya mencela, artinya berbicara keburukan tentang berhala-berhala tersebut. Ya. Yuqalu lahu Ibrahim, pemuda itu disebut Ibrahim. Kalau kemudian mereka mengatakan, fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun, maka datangkanlah ia di hadapan orang-orang banyak supaya mereka menyaksikan Ibrahim ini. Kalau kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang telah memperbuat ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Qala, kemudian Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum had. Bukan saya, akan tapi yang memperbuat ini semua, menghancurkan berhala-berhala ini adalah kabiruhum, yaitu berhala yang paling besar di antara semua berhala tersebut. Fas'aluhum in kanu yantiqun, maka tanya saja ya, kepada berhala yang paling besar itu jika mereka bisa berbicara. Faraja'u ila anfusihim, maka kaumnya itu ya, mereka mulai menyadari diri mereka sendiri. Faqalu innakum antumuz zalimun. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri bahwa kalian adalah orang-orang yang zalim. Jadi mereka ketika diberikan hujah seperti itu oleh Nabi Ibrahim, mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ini salah. Beribadah kepada berhala-berhala yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa, itu salah. Tsumma nukisu ala ru'usihim, dan mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Ini ya menggambarkan bahwa orang-orang musyrik itu kalah ya dalam berhujah, ya kalah dalam berhujah. Nabi Ibrahim telah menyampaikan hujah dan argumen yang sangat kuat kepada mereka yang tidak bisa mereka bantah, sehingga membuat mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ya, kemudian mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Laqad 'alimta ma ha'ula yantiqun. Engkau telah mengetahui Ibrahim, mereka itu tidak bisa bicara. Berhala-berhala itu tidak bisa bicara. Ya. Qala, kemudian Ibrahim mengatakan, "Afa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum?" Apakah kalian menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun, begitu juga tidak bisa memberikan bahaya kepada kalian? Uffil lakum, ah celakalah kalian. Walima ta'buduna min dunillah, dan mengapa kalian beribadah kepada selain Allah? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berakal? Maka syirik itu ya, hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berakal atau tidak memfungsikan akalnya dengan baik. Menunjukkan bahwa tauhid itu sejalan dengan akal sehat. Sejalan dengan akal sehat. Siapapun yang berakal, yang benar-benar menggunakan akalnya dengan baik, mau berpikir, maka dia akan sampai pada kesimpulan bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dia akan sampai kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, akal. Ya, berakal. Berakal itu beda dengan zaki, dengan cerdas. Ya. Ada orang cerdas tapi tidak berakal. Seperti orang-orang kafir, mereka mampu membangun teknologi yang canggih, mereka cerdas. Tapi mereka tidak disebut orang yang berakal. Mereka itu bahasa Al-Qur'an itu tidak cerdas. Bahasa Al-Qur'an itu apa? Al-aqal, berakal. Ya, berakal. Nah, oleh karena itu juga orang-orang kafir Allah samakan derajatnya dengan hewan dalam beberapa ayat. Kita tahu bahwa di antara makhluk hidup yang hampir sama dengan kita itu hewan. Bedanya dengan kita, hewan itu tidak diberi akal. Mereka punya kehidupan, mereka makan, mereka minum seperti kita. Mereka juga menikah, ya, berkembang biak seperti kita. Tapi bedanya dengan kita apa? Kita dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam," dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Ibnu Abbas mengatakan, ya, dengan cara apa Allah memuliakan anak Adam? Bil aql, dengan akal. Ya, dengan akal. Oleh karena itu taklif, beban ibadah dibebankan kepada manusia dan tidak dibebankan kepada hewan. Karena apa? Akal itu kata para ulama manatu taklif. Akal itu adalah sebab yang membuat kita diberikan beban-beban kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa akal kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Maka hewan tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena tidak diberi akal. Nah, orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka itu seperti hewan, seperti binatang. Kenapa? Sama-sama tidak beribadah kepada Allah. Kenapa? Sama-sama tidak menggunakan akalnya. Ya, kalau hewan memang tidak diberi akal sama sekali. Tapi kalau orang kafir mereka diberi akal tapi tidak mau digunakan untuk berpikir. Ya, ulai kakal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang, orang kafir. Maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, jangan silau dengan kedikdayaan orang-orang kafir, kehebatan orang-orang kafir. Betul mereka maju dalam urusan dunia mereka, dalam teknologi mereka, dalam peradaban mereka mungkin, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Kenapa? Kalau binatang tidak beribadah tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Dan orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang, mereka makan seperti makan binatang ternak. Ya, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Nah, afala ta'qilun, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berpikir? Kemudian apa tindakan yang diambil oleh kaumnya? Qalu, mereka mengatakan harriquhu, bakar ia. Ya. Jadi sudah kalah berhujah. Ya, sudah kalah berhujah, maka mereka mengambil tindakan-tindakan anarkis. Ya. Nah, begitulah juga biasanya pengikut kebatilan. Kalau mereka sudah tersudut, tidak bisa membantah hujah-hujah yang disampaikan oleh ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran, maka kemudian tindakan yang mereka ambil itu adalah tindakan-tindakan anarkis, ya. Intimidasi, penyiksaan, dan seterusnya. Nah, begitu juga yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka sudah tidak bisa lagi membantah hujah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka mengatakan harrimuhu, bakar Nabi Ibrahim itu, wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, dan tolonglah, ya, sesembahan-sesembahan kalian, tuhan-tuhan kalian, jika kalian benar-benar mengerjakannya. Tetapi kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Ya, dia ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk dibakar, maka kemudian mereka melakukan itu. Mereka melakukan itu, membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tapi dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kisahnya, ya, bahwa api yang membakar Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk, ya, apa, menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim, artinya tidak membakar Nabi Ibrahim. Qulna, kami katakan, ya naru kuni bardan, wahai api, jadilah kalian dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan menyelamatkan Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin, ya, mereka menginginkan makar untuk Nabi Ibrahim, akan tapi kami menjadikan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Ya, itu surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 80. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebetulnya masih banyak mautif-mautif yang lain, cuplikan-cuplikan yang lain yang terdapat di dalam Al-Qur'an dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, khususnya adalah mauqif-mauqif atau cuplikan-cuplikan tentang dakwah Nabi Ibrahim, ya, tentang dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena waktunya sebentar lagi, saya ingin membacakan juga dan mengambil beberapa pelajaran dari kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang kisah ini kemudian menjadi latar belakang syariat kurban. Ya, syariat kurban. Itu dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga dan putranya Ismail alaihissalam. Kisahnya ada dalam surat As-Saffat. Ayat 100 ayat 100 sampai 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kita bacakan saja, sebetulnya ya dalam kisah ini juga terdapat banyak pelajaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas salihin." Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta seorang anak. Ya, telah lama Nabi Ibrahim menanti seorang anak, akan tetapi sampai usianya 80 lebih Nabi Ibrahim tidak dikaruniai seorang anak. Setelah kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku seorang anak dari kalangan orang-orang yang soleh. Ini kata para ulama di antara doa yang bisa diucapkan bagi orang yang ingin punya keturunan, ingin punya anak atau ingin nambah anak. Ya. Berdoa dengan doa Nabi Ibrahim ini, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya. Ucapkan sering bagi orang yang memiliki anak, termasuk juga khususnya anak laki-laki. Nah, di sini Rabbi habli minas salihin. Ya. Dan yang diminta oleh Nabi Ibrahim bukan sekedar anak, tapi anak yang saleh. Kenapa anak yang saleh? Karena hanya anak yang saleh yang akan bermanfaat bagi orang tuanya di dunia dan di. Jadi kalau mau minta anak, jangan sekedar minta punya anak, tapi mintalah anak yang soleh. Ya, jangan minta anak yang pinter, ya, pinter belum tentu soleh. Ya kan? Kita juga kadang sama anak kan, aduh pinter gitu kan. Sebenarnya pinter saja nggak cukup. Kalau nggak soleh, ya bahaya itu anak pinter itu nantinya, ya kan? Bangsa kita ini kan juga rusak oleh orang-orang pinter, tapi tidak soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kemudian kami berikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang halim, seorang anak yang penyabar. Yang dimaksud adalah Ismail menurut pendapat yang benar. Ya. Karena nanti setelahnya akan ada lagi kabar gembira dengan kelahiran putra Ibrahim yang kedua yaitu Ishak. Ya. Jadi pendapat yang benar. Oh, yang dimaksud adalah siapa? Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Fanzur ma dzakara. Tatkala Ismail alaihissalam, atau tatkala anak itu sudah mencapai usia sanggup bekerja, sudah cukup dewasa, itu bisa bekerja bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahu, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihnya. Di sini datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail adalah anak pertama yang dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim, dan tentu saja setelah kelahirannya Nabi Ibrahim sangat mencintai dan mengasihi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala hendak menguji Nabi Ibrahim, ya. Apakah kecintaannya kepada anak itu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Dan mimpi para nabi itu wahyu. Ya, mimpi para nabi itu adalah wahyu. "Sesungguhnya aku menyembelihmu. Fangzur madza tara? Bagaimana menurutmu?" Ya, dengan lemah lembut Nabi Ibrahim meminta pendapat anaknya Ismail alaihissalam. Dan sungguh jawaban menakjubkan yang didapat oleh Ibrahim alaihissalam dari putranya Ismail, seorang anak yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat juga kepada orang tuanya. Qala ya abati, Ismail mengatakan, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabbu. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakajiduni insyaallah minas salihin, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sakajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di sini berjanji bahwa saya akan termasuk orang yang sabar. Saya akan bersabar. Jika memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan bersabar. Falamma aslama, maka kemudian tatkala keduanya sudah tunduk kepada Allah, sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Jadi posisinya itu tidak begini, tapi ditelungkupkan. Jadi Nabi Ismail ditelungkupkan supaya apa? Supaya Nabi Ibrahim tidak melihat wajahnya. Supaya ketika menyembelih apa? Itu lebih mudah bagi Ibrahim, ya. Karena dia tidak melihat wajah Ismail. Jadi telungkupkan, menyembelihnya dari belakang. Wa nadainahu an ya Ibrahim, maka kami panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Maksudnya, engkau telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, karena Nabi Ibrahim sudah berazam, sudah melakukan segala upaya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, menyembelih Ismail. Maka di sebagian riwayat katanya bahwa Nabi Ibrahim itu sudah mengapa? Menggereselkan apa namanya? Ya sudah menginikan pisaunya ya, kepada leher Ibrahim, akan tapi itu tidak melukainya. Ya. Tapi tidak melukai Ismail alaihi salam. Ya, jadi engkau telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, walaupun kemudian Nabi Ismail ya tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Maksudnya begitulah kami ya menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari orang-orang yang mentaati kami. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyengsarakan Nabi Ibrahim dan putranya alaihi wassalam, sehingga dalam kondisi sulit seperti itu Nabi Ibrahim diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kadzalika najzil muhsinin, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Jadi apa yang menimpa Nabi Ibrahim ini adalah ujian yang nyata, ujian yang jelas, ujian yang besar untuk menguji sejauh mana pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ketundukan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar apa kecintaan yang dimiliki oleh Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang nyata, al-bala al-mubin. Ujian yang nyata. Ya. Bahkan mungkin dalam sejarah ya, manusia tidak ada yang diberikan ujian oleh Allah dengan ujian yang seperti ini. Allah menguji manusia itu pertama dengan takdir yang tidak disukai. Kedua, Allah menguji itu dengan perintah-perintahnya. Tidak ada yang diuji oleh Nabi Ibrahim AS. Tidak ada ujian yang mungkin lebih besar dari yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim AS dan beliau mampu melaksanakannya. Tapi sangat disayangkan kita saat ini banyak kaum muslimin yang diuji dengan ujian yang jauh lebih rendah dari ujian yang didapat oleh Nabi Ibrahim AS, dan mereka tidak mampu melaksanakannya. Perintah sholat misalnya hanya 5 waktu satu hari, ya, satu kali waktunya mungkin hanya 5-10 menit, sangat ringan, tapi banyak orang yang tidak mampu melaksanakannya. Zakat juga hanya 2,5%, itu pun 1 tahun sekali, dan itu pun bagi orang yang hartanya sudah mencapai nisab, tapi banyak juga orang yang tidak mau melaksanakannya. Ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, banyak dari ibadah-ibadah itu yang mudah, ringan, akan tapi banyak orang yang tidak mengerjakannya. Nah, inna hadzalah wal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah bala'ul mubin, ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, maka kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Menurut pendapat ahli tafsir yang benar adalah seekor kambing. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan Ibrahim untuk ya, orang-orang yang datang setelahnya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami membalas orang-orang berbuat kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa memetik ya, pelajaran-pelajaran berharga, pelajaran-pelajaran bermanfaat dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.